masih dapat ku rasa detik akhir bersama saat kau pergi dan tak kembali. Dan kini ku sadari semua takkan terjadi, cinta yang telah lama kita miliki.